kene nang corong ngono lho. Ayo nek rupane rene ana kok apa-apa tepireng kok. Arane terus mletik. Nggih. Ya, ayo Mbak Suhin. Nggih. Ndang ngaturke menika pamundutan iki. Lho, sak. Ombyok ora karo-karuan. Iki mau kula wonten ngisor mriku pun dijawelken ngaturke lelagon. Napa? Apa ya kemo begadang ngoten niku? Oh, begadang. Nggih. Begadang niku sing gene sinten? Begadange sanes begadange Rumah Irama. Oh, sing begadang ayo begadang ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Godong apa godong begadang. Heeh, sing kuwi. Nggih, ngoten niku kula kinten. Nggih. Lek antem bumi Jawi. Ulang purnama. Ah ngerti aku lagu-lagu. Lah ya ning lek ya nganggo iringan ora kok kerumutan dhewe. Nggih. Sakniki nembung kalih para pradonga. Oh nggih. Nggih. Nyuwun kepareng arep nglagokke begedang. Nggih, menika kula sampun pikantuk jawilan wonten ngandhap mriku. Nggih. Mboten napa-napa. Iya. Nggih, monggo. Yo, di caosi panglipur para lenggah. Nah, iya. Cara kowe nyuwun lagu begedang. Monggo dados. Dino mangga dasar dino malam iku ya latihan vokal lho vokalku ku wis cetha arek ora apik kok wah lho nyanyi iki mau nek ora kulino nyanyi lho cangkeme iso kepletot lho cepet banget ya iya karena namanya banter banter anak gue nek kowe ya wis ora pas kok ya. Kowe jare aliranmu ki bangsa rap. Wah, aliranku ki aliran sesat nek niku. Ora, ya aliranku. Aliranku ki bangsa rap, R&B. Wah, bangsa ngono kuwi. R&B. R&B sing mlagune piye nek R&B? Langgang. Oh, aku sing alus-alusan. Oh. Sing alus. Sampeyan iso langgam. Wes, ambo saiki diaturke. Oh, langgam. Langgam itu apa itu? Lagu Jawa niku lho. Sing alus-alus kok. Langgam niku alus. Iso aku. Iya, iya, Mas. Apa? Judule napa? Manut tau apa-apa iso. Wes, tenang. Kok aku ngarani judul kowe ora iso piye? Ah, aja kowe kowe mesti wing golek patiku kok. Kowe ya ora usah arep penonton. Penonton. Napa? Penonton sak iki lagu napa? Ngimpi. Wah, mau ngimpi bisa toh? Ayo mengko bar jam 12. Lah wong sak iki iki nene iki mbok sak iki kok. Kok ngimpi kok mengko bar jam 12 iki piye? Langgam ngimpi. Nambah rohing. Weh, bisa toh? Dibawani kok. Heeh. Oke. Ayo. Duh. Sawo lo. Gundul gundul Pak. Kudul-kudul pacul ngamboro ing oh ngamboro ing awang awang wah tulisane piye iki anglangut bebasan tanpa tepi eman-eman genderane. Kowe jan nek nembang asine apik lho yo. Apik mung ora gelem dodol bensin. Lah dhewe sampe ora becik suarane apik ora dodol bensin lho. Ayo nek ngene, nek nyegat montor rak wangun to merdu. Narobos ing mikir. Narobos. Narabat. Wah, kowe nyapu si aku. Oh, wong edok bosok kowe. Lah yo ora ngono kok. Narabasing Meko Mendung. Nah, iya, le latihan yang ngomong nganti kopior. Wah, gue ngerti le latihan ini ngetek ke apa-apa tenan tuh. Miper Miteri Jaga Mulan doro ngamboro ngunggai gunung. Iki arep nembang kok nantang sing gender. Aku iki mati pimpinane. Lah kene karo marang kene. Lah ora kopi aku sok lapas. Oh lah ya kudune kok menamu ki dicocokke karo gender kok ya. Ana ngadur cangkemmu kok cocok karo kono. Ketungkul ketungkul ngumbar konoan. Eh, gagasan kok konoan? Ya, ketungkul ngumbar gagasan. Gagasan iki tibane tetep konoan apa sing kono sapa-sapa? Bab. Satemah digawa ngimpi. Sopo? Lho, gak kok iki mau nantang. Cari mau apa-apa iso. Ayo ketik-ketikan duet. Tripe. digegerke. Digegerke. Ora oleh. Ya ora oleh. Mama. Suwun. Eh, sami-sami. Mas Rio ya wis kersa nembang ne rasane seneng aku. Ya. Menika request lagu saking pinten-pinten negara. Ya, Prancis, Jepang, Afrika, Inggris, ya. Kabeh do nyuwun lagu. Ya, mengko tak dekke siji wae nek ndak wektune kebablasen. Ya. Pirang-pirang Jepara, ya, lan sak piturute kabeh iki ngirimi ucapan selamat kagem PWKS yang wis kepareng iso nyiarke lumantar streaming no. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan yo Mak. Iya. Lan iki mau ana pepeling uga arep diaturake. Yo, kaya bapak-bapak saka bapak-bapak panitia. Wo ngono Mak. Iya. Mbak Orisa kajenge nembang pepeling. Yo, men dikancane Mas Rio. Yo. Yo yo kuwi. Aduh. Mbak. Ya. Ning dalu Mas Rio. Ning dalu diajeng. Mbak sapa sih? Mbak Orisa. Jalan Rio. Nggih. Orisa. Sinten? Orisa. Oh. Lo boy. Boy. Tenane Mas. Boy boy bol. Boy. Oh, boy. Boy. Kalau di TV gua pacarnya Reza. Hah? Reza apa Reva? Reva ini cangkemu rada kecangkem Reza. Reva ini Reva no. Boye boye sok. Oh, dilat nyenyeh. Ngomong ke aku boye sok, boye sok. Iya. Kemon. Kemon ini apa? Eh. Oke. Okay. Yum. Mau nyanyi? Yes. Oke. Okay. Wah, silakan salto. Nyanyi kok kon salto iki men. Oh, ben ekspresif lho. Iya. Kepiling sa. Iya. Iya. Kita duet juket. Ono orang-orang iki. Orang-orang apa? Wah, tak pidah.